Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 30 بعد 300، حديث 330. Sahih? Au maqiya syai atau ada yang tersisa? Baik, jika ada yang tersisa kalian baca saja. Sampai mana kemarin ma yustafadu minal hadis? Karena tergangguan anak kemarin ya. Jadi nomor satu, oh sudah. Nomor dua, Iqra wa tutarjim. Yalla. Fihi dalilun ala wujubi ihtijabin nisa minar rajuli ghairul muharram. Minar rijal. Minar rijali ghairul muharram. Di dalamnya terdapat dalil wajibnya para wanita berhijab dari para lelaki yang bukan mahram. Yang jelas, padanya ada dalil wajibnya berhijab bagi para wanita dari laki-laki yang bukan mahram, bersama dengan ketegasan Al-Quran dalam masalah itu. Faqad kana ta'azzur fi awalil Islam fa baqiya ala adatil jahiliyah hatta hurrima sanata khamsin minal hijrah wa hakadha jami'u syara'il islamiyah lam yalzamun nas biha daf'atun wahidah aw fi sanatin wahidah. Titik. Nah, artikan. Dan bahwasanya di awal Islam ada uzur masih tersisa pada mereka, masih tersisa pada mereka, pada mereka kebiasaan jahiliyah. Jahiliyah. Terus hingga diharamkan pada tahun kelima dari hijrah. Dan demikianlah seluruh syariat Islam tidak diharuskan kepada manusia apa dufatan wahidah sekaligus pada awal atau pada satu tahun. Hei, cukup, kasihkan sahibat zamiluk. Jadi barakallahu fiikum, turunnya syariat itu tidak langsung, sedikit demi sedikit. Seperti turunnya khamr, pertama hanya berkata jangan minum khamr kalau mau sholat, jangan dekati sholat kalau mabuk. Belum ditegaskan haram. Beberapa sahabat masih meminumnya sampai turun larangan sama sekali. Hijab juga demikian, turun sedikit demi sedikit. Sehingga kalau kalian, khususnya para akhwat, mendapatkan riwayat kok bisa ketemu fulan dengan fulanah, sahabat dengan sahabiat, kalau bisa ketemu, jangan langsung berkata ini dalil bolehnya kita tanpa hijab. Jangan. Mengapa? Bisa jadi itu sebelum turunnya hijab. Bisa jadi itu sebelum turunnya hijab. Naam, sebagaimana kisah hadisul ifki, sahabat yang mulia Safwan mengenali itu Aisyah. Kok bisa mengenali kalau itu Aisyah? Disebutkan dalam riwayatnya karena dia pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Demikian pula syariat-syariat lain di dalam syariat Islam biasanya memang tidak turun sekaligus. Dum'atan wahidah itu sekaligus. Atau bisa natin wahidah, tidak sekaligus satu tahun, tidak. Tetapi berangsur-angsur. Lanjutkan. Wa innama tanazzalu syai'an fa syai'an yastadriju biha asy-syari' al-hakim annasa litakhiffa 'alaihim fa yaqumu biha wallahu hakimun fi syar'ihi alimun bi ahwali khalqi. Hanya saja cukup terjemahkan. Hanya saja syariat Islam. Hanya saja. Wa innama. Hanya saja. Tadi kan sudah disebutkan tidak sekaligus. Mengapa tidak sekaligus? Hanya saja syariat ini turun syai'an fa syai'an. Apa terjemahnya? Baca. Hanya saja syariat ini turun sedikit demi sedikit. Iya. Membuat syariat yang maha bijaksana. Apa? Membuat syariat yang maha bijaksana. Ya, dari situ bertahap. Bertahap. Apa ini bahasa Arabnya? Kamu naik di sini. Apa bahasa Arabnya? Hah? Durj, tangga. Satu tingkat, satu derajat. Dua tingkat, dua derajat. Tiga derajat, dan seterusnya. Kemudian kamu terjemahkan derajat. Sehingga makna yatadarraj adalah bertahap. Setahap demi setahap. Terus. Membuat syariat. Syariat bertahap. Dengannya. Ini dengan menurunkan tadi. Syariat menurunkan secara bertahap. Syariat menurunkan secara bertahap kepada manusia. Agar meringankan atas mereka. Sehingga mereka menegakkannya. Sehingga mereka bisa menegakkannya. Sedangkan Allah yang maha bijaksana di dalam syariatnya mengetahui keadaan-keadaan makhluknya. Jadi, karena Allah SWT maha hikmah dalam syariatnya dan maha mengetahui keadaan makhluknya. Yang berikutnya. Wa ma yafuhu bihi du'atu suhur mimma la hazza lahum min ilmin wala nasiba lahum min fikrin wala wazi'un lahum min damirin wa khuluqin ma kaunihim lam yufakkiru lam yufakkiru fima yajurruhu minal mafasidi wal awaqibil wakhimati lam yastanidu ila nuklin sahihin lam yastanidu fihi ila naqlin sahih ila naqlin sahihin wala ala aqlin wa'in wala ala dzaukin mustaqim. Baik. Terjemahkan. Apa manafa? Bibir. Hah? Bibir. Bibir. Kalau yufawihu membibirkan begitu. Apa tuh maksudnya? Ngomong. Ya Allah. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan dengan wa ma yufawihu bihi du'atus sufuri. Terjemahkan. Dan apa yang dibicarakan dengannya para penyeru? Oleh penyeru kemarin sudah dibahas sufur lawannya hijab. Berarti apa tuh? Apa maksudnya? Kalau hijab menutupi, kalau sufur membuka. Nah, penganjur kepada keterbukaan atau penganjur atas apa maksudnya? Orang yang pakai hijab apa namanya? Hah? Ya sudah keterbukaan aja enggak apa-apa. Apa yang diucapkan oleh mereka para penganjur-penganjur keterbukaan bagi wanita? Aib, bagi siapa-siapa yang tidak memperhatikan bagi mereka dari ilmu. Dari kalangan orang-orang begitu. Dari kalangan Minman, itu dari kalangan orang-orang. Yang la hawwalahu min ilmin. Dari kalangan orang-orang yang tidak memperhatikan dari ilmu. Bukan, la hawwa tidak memiliki bagian. Tidak memiliki bagian bagi mereka untuk mereka dari ilmu. Iya, artinya orang-orang bodoh. Apa yang diucapkan oleh penganjur-penganjur keterbukaan bagi wanita untuk tidak berhijab dari golongan orang-orang yang tidak punya bagian dari ilmu. Terus dan tidak wala nasiba lahum dan min fikrin, tidak ada bagian untuk mereka dari pemikiran. Artinya agama dia bodoh, otak juga dangkal. Otak juga kurang berpikir. La nasiba lahum min fikrin, tidak memiliki bagian dari pemikiran. Terus dan tidak pula sama saja. Wazi' itu pembagian. Tadi bagian, sekarang pembagian. Tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan bagian untuk mereka dari hati dan akhlak. Hati dan akhlak. Berarti orang-orang ini orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang tidak punya akhlak. Begitu maksudnya. Cuma gaya bahasa Arab seperti itu. Dibeda-bedakan, la hawwa tidak ada bagian, wala nasiba enggak ada bagian juga, wala wazi' enggak ada pemberian bagian juga. Tetapi supaya tidak membosankan, maka diganti dari hadza ke nasib, dari nasib ke wazi. Wazi dari kata wazza'a, yuwazzi'u wazi'. Tidak mendapatkan pembagian. Ana uwazzi', saya membagi, kan begitu. Kipas anginmu kan begini. Supaya muter ke kanan, ke kiri, itu apa bahasa Arabnya? Wazza'. Wazza'. Yani jadikan kipas anda tadi membagi sana kemari. Baik. Kembali kepada kita. Siapa mereka dan ngomong apa mereka? Maka munihim. Bersamaan mereka menjadikan. Bersama dengan itu mereka tidak mau berpikir. Terus. Kesamaan itu mereka tidak mau berpikir terhadap apa-apa yang dijalankan dari kerusakan dan akibat yang jelas. Ya juruhu menjalankan memang. Tetapi saya sudah sering mengajarkan bahwa menerjemahkan itu jangan letter. Kalau menjalankan kepada kerusakan, ya terjemahkannya membawa pada kerusakan. Kalau menjalankan agak janggal di telinga orang Indonesia. Atau yang lebih sering dipakai, menyeret. Ma'akaunihim lam yufakiru fima yajurruhu. Bersama itu mereka tidak mau berpikir tentang apa. Tentang apa yang dibawanya dari kerusakan dan akibat yang jelek. Apa fa'ilnya dari yajurru? Sufur. Fa'ilnya sufur. Domirnya kembali kepada as-sufur. Sehingga kamu terjemahkan sufurnya di sini. Supaya nyambung. Bersama itu mereka tidak berpikir. Apa? Apa yang sufur itu menyeret kepadanya. Dari mafasid wal-awaqib al-wakhima. Dari kerusakan-kerusakan dan akibat-akibat yang jelek. Tidaklah mereka menyandarkan kepada nukilan yang benar. Jayid. Dan tidak pula kepada akal yang jeli. Pembagian. Nah, tadi pembagian ada zainya, wazia. Wa'in dari kata wa'i. Jeli. Dan tidak pula kepada akal yang jeli. Iya. Dan tidak pula kepada kesukaan yang lurus. Perasaan. Perasaan yang lurus. Perasaan yang lurus. Jadi biar cepat diterjemahkan oleh kalian, ternyata lama lama ya. Apa saja tadi? La nasiba lahu wa la habba lahu min ilmin. Wa la nasiba lahu min fikrin. Min aqlin, min fikrin. Terus wala wazi' lahu min dhamirin. Wala setelah dhamir apa? Khuluqin. Apa yang diucapkan oleh mereka para du'atus sufur, da'i-da'i yang mengajak untuk wanita membuka hijab. Banyak tokoh-tokoh tersebut. Di antaranya tokoh-tokoh yang digelari mujaddidin di Mesir. Jadi kalau kalian mencari di komputer atau di Google pembaharu Mesir, yang keluar semua doa tusufur. Aqlani. Apakah Jurzi Zaidan atau Qasim Amin, qasamallahu dhahrah, atau Ahmad Shaltut, atau siapa lagi? Yang mereka ini berkata, kalau Islam mau maju, para wanita mereka suruh membuka hijabnya dan tutupkan ke Qur'annya. Buka hijabnya, tutupkan ke Qur'annya. Baru mereka bisa maju. Jahat-jahat sekali mereka. Mengatakan bahwa hijab itu yang membuat para wanita muslimah mundur. Tidak maju. Tidak modern dan seterusnya dan seterusnya. Itu du'atus sufur. Maka di sini dibantah oleh penulis Syekh Abdullah Al-Bassam bahwasanya apa yang diucapkan oleh para du'atus sufur yang mereka tidak punya ilmu, tidak punya bagian dari pikiran yang benar, tidak punya hati, enggak punya akhlak. Kita koreksi. Apakah mereka enggak punya ilmu? Jelas. Karena mereka tidak tahu hukum hijab. Yang dalam Al-Quran ada sekian ayat, dalam hadis ada sekian hadis. Baik. Akal. Mereka tidak berpikir. Kalau orang itu, seorang wanita membuka kecantikannya di jalan raya, Bukankah banyak manusia yang terfitnah? Dan kalau manusia terfitnah, pasti akan mengganggu wanita tersebut karena tertarik kepadanya. Pengen nyentuhlah, pengen meganglah, pengen menggodalah. Tetapi setelah mereka mempercantik dirinya, kemudian disenggol hai oleh laki-laki, marah. Kamu nyusap, bahkan mukul. Maka kita berkata orang itu gak punya otak. Wanita itu gak punya otak. Kalau kamu gak mau digitu kan tutupi kecantikanmu. Mikir sedikit. Berarti memang mereka tidak punya otak. Yang ketiga, hati. Kalau dia punya hati, pasti punya malu. Kalau punya malu, tapi mesti dia akan menutupi aib dirinya. Menutupi apa yang tidak pantas dilihat. Kalau ada orang membuka kemaluan di depan kalian, kamu katakan apa? Gila. Oh, orang gila. Yang jalan-jalan di jalan raya, gak pakai baju compang-camping. Baik. Sekarang kita tanya, bagaimana dengan wanita-wanita yang membuka auratnya dengan cara membentuk auratnya. Terlihat bentuk kemaluannya, terlihat bentuk buah dadanya, terlihat bentuk. Bukankah itu juga gila? Tapi dia gak gila kok, otaknya waras. Berarti dia gak punya malu. Gak punya apa? Malu. Berarti gak punya hati. Kalau punya hati, ini yang tidak mengerti ilmu. Gak mengerti ilmu. Dia naik becak, tapi pakainya pendek. Dia bawa syal, tahu syal? Itu kan seragamnya, seragam kerjanya. Dia bawa kain tipis yang biasa diikat di leher itu, dia taruh di situ, di lututnya. Dan dia bawa sarung tangan, dia tutupkan ke wajahnya. Apa maknanya? Hatinya merasa malu kalau sampai auratnya kelihatan. Iya kan? Berarti punya domir. Punya hati. Tetapi mereka du'atus sufur, para da'i-da'i penganjur wanita untuk melepas hijab, mereka ini sama sekali gak punya hati. Sisa satu. Khuluq. Akhlakul karimah. Orang yang punya akhlak, pasti dia akan mencari sikap yang baik. Di antara sikap baik itu adalah kesopanan. Kita tanya, apakah orang yang membuka aurat itu sopan atau tidak sopan? Ya kurang ajar. Tidak sopan. Membuka betisnya, membuka auratnya, membuka ini barakallahu fikum, berarti betul kata Syekh Abdul Basam, la nasiba, atau pertama, la hadza lahum min ilmin ولا نصيب لهم من عقل ولا وازع لهم من ضمير ولا خلق. Tidak punya bagian dari ilmu, tidak punya bagian dari akal yang cerdas, tidak punya hati, dan tidak punya akhlak. Silakan kalian cari di maktabah tokoh-tokoh penyesat umat di abad 20 yang mengaku diri mereka sebagai pembaharu-pembaharu. Kalian cari 5 atau 10. Lebih boleh. Tokoh-tokohnya. Kalau punya teman di Majalengka, punya kakak di Majalengka, punya saudara, mereka pernah menulis. Tinggal tanya saja siapa saja orang-orangnya. Dan contoh kata-katanya, orang ini pernah bilang begini, orang ini pernah bilang begini, orang ini pernah bilang begini. PR. Barakallahu fikum. Wa illa, kalau saja mereka itu punya, wa illa itu membalik yang di atas. Membalik yang di atas. Yang di atas tadi kan gak punya akal, gak punya ilmu, gak punya hati, gak punya akhlak. Wa illa, kalau punya, begitu maknanya. Wa illa, kalau saja mereka punya, fa inna sufur huwa awwalus syarr. pasti akan tahu bahwa membuka hijab itu adalah sumber kejelekan. Terjadinya pemerkosaan, terjadinya pelecehan perempuan, terjadinya gangguan-gangguan, itu karena sebab sufur. Kalau mereka punya akal, mereka punya ilmu. La yastaniduna mana wa huwa sabab fi ikhtilatil jinsain. Dan sufur itulah yang menyebabkan tercampurnya laki-laki dan perempuan, ikhtilat. Alladhi jarra al-masa'ib, yang membawa kepada musibah-musibah. Wa hattil a'raf, dan terjatuhnya kehormatan-kehormatan. Kalau diperkosa, itu kan jatuh kehormatannya. Karena sebab apa? Sebab sufur. Karena sebab mereka tidak berhijab. Seakan-akan memanggil orang lain, ganggulah saya, sentuhlah saya, peganglah saya, perkosalah saya. Itu orang gila, enggak punya otak perempuan yang seperti itu. Wa afsada al-buyuta wa farraqa al-usar. Apalagi kerusakannya? Afsada al-buyut, merusak rumah tangga. Istrinya karena sufur, akhirnya tetangganya tertarik selingkuh. Rusak rumah tangga. Wa farraqa al-usar, pecahnya rumah tangga. Broken home dengan perceraian-perceraian. Wa sababul khianat, dan terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan. Atau perselingkuhan-perselingkuhan. Pengkhianatan maksudnya selingkuh. Suaminya selingkuh dengan wanita fulanah. Mengapa? Karena subur. Karena wanitanya menampakkan kecantikannya sehingga suaminya terfitnah. Demikian pula istrinya. Karena subur, akhirnya terfitnah dengan laki-laki lain. Itu pengkhianatan-pengkhianatan atau perselingkuhan-perselingkuhan. Walladzina abahuhu wa hum qillah, dan yang membolehkannya dan itu sedikit. La yastaniduna ila dalil. Lagi pula yang membolehkan sufur enggak punya dalil. Tadi akal. Dengan akal orang akan tahu ada syar. Sekian banyak syar disebabkan sufur. Kalau mau berpikir, kalau punya akal. Ditambah lagi kalau mereka membolehkan dengan katanya alasan hujah-hujah, dalil-dalil, hampir tidak ada kecuali sedikit, itu pun tanpa ilmu. La yastaniduna ila dalil. Nah, terus dalil apa mereka? Dalilnya selalu ra'yu. Bukankah berarti. La yastaniduna ila dalil, tidak memakai dalil. Walau ra'aw ma sara ilaihi an-nas, kalau saja mereka melihat apa yang terjadi pada manusia. Wa ma'ala ilaihi amrul bilad, dan apa yang mengarah kepadanya keadaan negeri ini. Allati tadarrajat ila syarri bi ibahatihi, yang terus merambah secara bertahap kepada kerusakan. Ila syarri. La tamannaw ar-ruju' ila ajdadihim. Kalau saja mereka melihat kerusakan-kerusakan itu, niscaya mereka akan berharap kembali kepada masa-masa lalu ketika mereka memperhatikan hijab. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma basir ibadaka fi amri dinihim wa'idhum ila khatiratihi hadiratihi ya sami'ad du'a. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu bisa melihat kepada urusan agama mereka. Dan a'idhum ila hadiratihi, hendaklah ya Allah kembalikan mereka kepada kewaspadaannya yang pertama, kehati-hatiannya. Ya sami'ad du'a, wahai yang maha mendengar doa-doa manusia. Hadis yang ke-330. Wa anha qalat. Dan dari Aisyah juga, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallam wa indi rajulun. Masuk kepadaku Rasulullah sallam dalam keadaan bersamaku ada seseorang laki-laki. Maka Rasulullah sallam menegur, ya Aisyah, man hadha? Ya Aisyah, siapa orang ini? Qultu akhi min ar-radha'ah. Dia adalah saudaraku sepersusuan. Baik. Maka Nabi bersabda, ya Aisyah, undurna min ikhwanikunna, fa innama ar-radha'atu min al-maja'ah. Wahai Aisyah, lihatlah kembali siapa saja saudara-saudaramu sepersusuan, karena sesungguhnya persusuan itu karena kelaparan. Ini agak terbalik dari yang kemarin. Bukan terbalik karena bertentangan, bukan. Tetapi ada kejadian yang berbeda. Kejadian pertama, orang masuk, Aisyah menolak. Dia bukan yang menyusui aku. Yang menyusui aku adalah istrinya Abul Qa'id. Kata Nabi, ini adalah saudaramu, karena dia ini saudaranya bapak susuanmu. Izinkan dia, ya kan? Sekarang kejadian lain di waktu yang lain. Aisyah mengizinkan seseorang. Nabi yang tanya, siapa orang ini? Kok kamu izinkan masuk? Dia saudaraku sepersusuan. Kata Nabi, teliti ulang, periksa ulang. Jangan sampai salah, periksa ulang. Lihatlah siapa saja yang merupakan saudaramu, karena yang namanya radha'ah minal maja'ah. Kalau bukan karena lapar, terus sini, saya susuin, kata seseorang, itu gak jadi mahram. Tidak jadi mahram. Mengapa? Bukan karena maja'ah. Tetapi kalau dia, bayi ini kelaparan, kemudian disusukan sampai terbentuk dagingnya, terbentuk tulangnya oleh susu ibu itu, baru seperti anaknya. Kalau sekali saja, sekedar tidak serius saja, itu tidak menjadikan sebagai persusuan. Mafhum? Ini sementara. Nanti kita akan baca rinciannya, syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.